Ada kisah yang lain teman-teman sekalian, kisah Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah dari empat madhab tadi, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Madhab yang keempat. Imam Ahmad rahimahullah di akhir hidup beliau, beliau ulama besar hadis. Di akhir hidup beliau, beliau pernah terlintas di benaknya untuk mendatangi sebuah kota di Irak. Kenapa ke sana enggak tahu. Pokoknya pengen ke sana gitu. Imam Ahmad pergi ke sana. Tiba di kota itu, tapi saya tidak temukan dalam riwayat ini kota apa yang dimaksud. Tiba di kota itu, Imam Ahmad tiba azan maghrib. Lihat masjid, ada satu masjid, masuk masjid itu sholat berjamaah. Orang enggak tahu dia, karena zaman dulu orang tidak ada foto. Tidak tahu lihat bagaimana wajah siapa orang ini, enggak kenal. Habis sholat maghrib, Imam Ahmad duduk sedikit baca Al-Quran. Azan isya dia ikut sholat. Selesai isya, Imam Ahmad pergi ke pojok masjid, mau geletak tidur. Marbot masjidnya datang. Dekatin. Wahai Syekh. Syekh ini dalam bahasa Arab tiga artinya. Bisa hal dari tiga. Bisa orang tua, Syekh. Bisa orang alim, bisa orang kaya. Jadi tidak selamanya kalau antum dipanggil di Saudi, Syekh dianggap orang alim. Bisa saja orang tua. Gitu kan. Dipanggil, hai Syekh. Orang tua maksudnya. Ngapain anda di sini? Kata Imam Ahmad, saya musafir. Gak kenal orang siapapun di kota ini. Besok pagi saya mau pergi. Gak ada tempat nginap, saya mau nginap di sini. Karena zaman dulu gak ada penginapan-penginapan kayak kita sekarang. Banyak hotel segala gitu. Kata marbotnya gak bisa. Masjid gak boleh tidur. Kata Imam Ahmad, saya didorong-dorong keluar dari masjid. Orang ini gak tahu kalau ini Imam Ahmad. Kalau tahu mungkin diundang ke rumahnya. Tapi ini marbot, Masya Allah, istiqamah ini gitu. Keluar dari masjid, ditutup pintu masjid sama dia. Imam Ahmad lihat orang yang sudah pergi. Imam Ahmad lihat ada teras masjid, tidur di teras masjid. Balik lagi marbotnya. Wahai Syekh, ngapain sini? Musafir, mau tidur, gak ada tempat nginap. Gak bisa Syekh. Teras pun gak boleh, peraturan. Ini saya bilang tadi, istiqomah luar biasa. Imam Ahmad bilang, saya didorong-dorong ke jalanan. Dorong ke jalanan. Waktu saya lagi didorong ke jalanan, ternyata masjid bersebelahan dengan kios penjual roti. Ada satu orang penjual roti di sebelah masjid. Lalu dia mengatakan, Syekh, dipanggil Imam Ahmad. Silakan ke tempat saya. Imam Ahmad pun datang. Dia bilang, saya punya rumah tidak jauh dari sini, ini kios saya, ada ruangan tempat tidur saya. Silakan anda pakai nginap, besok anda mau pulang silakan. Kata Imam Ahmad menceritakan tentang keadaan dia dengan penjual roti ini. Dia bilang, ada satu perilaku penjual roti ini yang unik. Imam Ahmad tertarik dengan itu. Dia bilang, setiap kali orang ini pecahin telur, ngambil terigu, ngambil garam, itu sambil astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Terus, lisannya gak pernah berhenti nih astagfirullah wa atubu ilaih. Kecuali Imam Ahmad bilang, saya ajak ngomong atau dia bertanya pada saya. Kalau berhenti, istighfar lagi. Selalu begini. Kata Imam Ahmad, saya bertanya, sudah berapa lama kau amalkan nih? Orang itu bilang, sudah lama dari saya masih bujang. Kebetulan orang ini sudah tua, seumur sama Imam Ahmad. Sudah mendekati 60 tahun lebih gitu. Baik, dia bilang, sudah lama dari saya masih bujang. Kata Imam Ahmad, ma thamaratu istighfarik, apa manfaatnya istighfarmu, apa yang kau dapatkan dengan istighfar yang sebanyak ini. Kata dia, tidak ada apapun yang saya minta kepada Allah kecuali diijabah. Apa saja saya minta Allah kasih, tinggal satu yang belum Allah kasih. Kata Imam Ahmad, apa itu? Dia bilang, saya minta dipertemukan sama Imam Ahmad. Lah ya, kisah nyata. Imam Ahmad mengatakan, Allahu Akbar, istighfarmu lah yang membuat saya datang ke kota ini, tidak tahu kenapa. Istighfarmu yang membuat marbot masjid mendorong-dorong saya keluar masjid. Istighfarmu yang mendatangkan saya ke tempat ini, tempat praktekmu, ke rumahmu. Karena saya adalah Ahmad bin Hanbal. Saya adalah Ahmad ibn Hanbal. Bagaimana istighfar teman-teman sekalian mendatangkan rezeki yang luar biasa. Permintaan apapun didatangkan. Seorang alim ulama biasa didatangin, ini malah didatangkan sama Allah ke tempat orang ini karena istighfarnya. Dari memperbanyak istighfar manfaatnya sangat besar. Hadis Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang mulazama selalu istighfar, Allah akan jadikan jalan keluar dari masalahnya dan Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka.